الحمد لله الحمد لله الكريم الذي خصنا بشهر شعبان العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصفى من صميم نزار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دام الليل والنهار أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين yang berbahagia mari kita senantiasa berusaha meningkatkan frekuensi iman dan takwa kita serta membesarkan volume amal dan aktivitas ibadah kita terutama pada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulan Syaban sekarang ini dan bulan Ramadan yang akan menyusul. Dalam rangka mengagungkan bulan-bulan yang diagungkan dengan memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar dari dosa-dosa di masa lalu dan dengan berusaha menjauhi sifat-sifat tercela seperti sombong, ujub, riya dan lain-lain serta meningkatkan amaliah ibadah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'banu mukaffir wa Ramadanu mutahhir. Bulan Sya'ban adalah bulan penebus dosa dan bulan Ramadan adalah bulan penyucian diri. Maka bulan Sya'ban, bulan Ramadan adalah bulan takhliyah dan tahliyah, membersihkan lahir batin kita dari sifat-sifat tercela serta menghiasinya dengan sifat-sifat mulia. Maka dari itulah Sayyidina Umar radhiyallahu an setiap datang bulan Ramadan beliau menyambutnya dengan ucapan marhaban bimutahhirina, selamat datang bulan yang menyucikan kami, menyucikan kita semuanya. Mengagungkan bulan mulia adalah mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti peningkatan takwa Allah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka tiada lain melainkan itu timbul dari hati yang penuh takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan pada bulan Sya'ban ini. Di antaranya satu, berpuasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan ini, lebih dari bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Beliau ditanya, "Ayyu shaumi afdal?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sya'ban li ta'zimi Ramadan." Ketika ditanya, "Puasa apa Rasulullah yang paling afdal?" Ini selain puasa wajib Ramadan. Maka beliau menjawab adalah puasa bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Dua, diantaranya adalah memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan ulang tahun salawat. Karena pada bulan Sya'ban inilah diturunkan firman Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya pada berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian semuanya kepadanya dan bersalamlah. Betapa mulia selawat ini, hingga perintah berselawat kepada Rasulullah istimewa dibanding dengan perintah-perintah yang lain. Bagaimana sebelum Allah memerintahkan berselawat, telah menyatakan bahwa Allah sendiri dan para malaikat pada berselawat, lalu dilanjutkan dengan perintah berselawat. Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu berkata, seandainya dibandingkan satu selawat dibanding dengan ibadah seumur hidup, maka derajat selawat jauh lebih unggul. Kenapa demikian? Karena Malaikat Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, Allah memberi salam kepadamu ya Rasulullah, dan Allah berfirman, siapa saja yang berselawat kepadamu, maka Allah berselawat kepadanya. Sudah jelas kata beliau, selawat Allah tidak bisa dibandingkan dengan ibadah manusia sekalipun dia sampai umur 200 tahun. Itu seandainya hadis tadi hanya satu kali selawat. Bagaimana kalau hadis lain mengatakan sallallahu alaihi bi asyro, orang berselawat satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Inilah keagungan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawat adalah penebus dosa, pengangkat derajat, dan penghilang kemiskinan dan banyak khasiat-khasiat lain. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Syaban ini banyak lagi ritual-ritual ibadah yang lain, seperti membaca Al-Quran. Ulama mengatakan bulan Syaban adalah bulan Al-Quran, seperti berzikir dan menghidupkan nisfu Syaban. Abu Bakar Al-Warraq radhiyallahu anhu berkata, Syahrul Rajab Syahrul Zara, wa syahru sya'ban syahru saqiy az-zara, wa syahru ramadan syahru hasadi dzalika az-zara. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan merawat tanaman itu, dan bulan Ramadan adalah bulan panenan tanaman itu. Maka beruntunglah orang yang diberi cahaya jiwanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menyorot hal-hal yang diagungkan oleh Allah, baik bulan, hari, dan lain-lainnya, maupun tempat seperti masjid dan lain-lainnya. Sangat rugilah orang yang kata Imam Ghazali, ketika pagi hari Jum'ah, baru dia bertanya, Ishil yaum, hari apa ini? Jadi dia tidak tahu bahwa hari Jum'ah itu adalah Yaumul Azhar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau menyambut malam Jum'ah dengan sambutan hangat. Hari Jum'ah dengan sambutan Yaumul Azhar. Sangat disayangkan orang Islam tidak tahu malam Jum'ah, hari Jum'ah, pagi baru bertanya. Maka dari itulah, mari kita tingkatkan ibadah kita. Kita agungkan apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu banyak berpikir bahwa kita di dunia adalah sementara untuk menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jangan tenang di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka. Kau itu di dunia seperti kamu ini orang manca, au abiru sabil, atau orang yang sedang melintasi jalan, bukan tujuan. Tujuan adalah akhirat. Orang yang selamat di alam kubur, selamat di mahsyar, selamat di akhirat, itulah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi barakah di bulan Rajab yang lewat, bulan Syaban yang sekarang, dan mudah-mudahan kita diberi panjang umur sampai bulan Ramadan mendatang dalam keadaan sihah wal afiah, taufik wal hidayah wal inayah min Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, ballighna Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونافعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتأملين عشرة الكرام وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة، نجنا بحبه من أهوال يوم القيامة، نجنا يا رحمن الرحيم بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة المشركين، ولكلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.